Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin. Wa ala alihi ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadi wa ala Sayyidina Muhammad amma ba'du. Guru kita semua Habib Jamal bin Abdul Qadir Assegaf yang saya hormati, yang kita muliakan. Guru kita semua Habib Muhammad Sharif Al-Habsi yang kita hormati, yang kita muliakan. Guru kita semua Syuriah, pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukoharjo, Romo Kiai Haji Ahmad Baidowi yang kita hormati, yang kita muliakan. Para kiai, para ulama, para habaib, ada Habib Hasan dan yang lain-lain. Juga kepada Bapak Bupati Sukoharjo, Bapak Haji Wardoyo Wijaya, Bapak Wakil Bupati Sukoharjo, Bapak Dr. Andes Haryanto, dan semua jajaran Muspida Kabupaten Sukoharjo sampai ke bawah, dan para pendengar jamaah Radio Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, dan jamaah yang hadir di Jombor Kabupaten Sukoharjo. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga dapat selalu terus-menerus kita ucapkan, yang kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yang pertama, saya berharap kepada pengurus Al-Hidayah di Kabupaten Sukoharjo ini nanti, terutama di Kecamatan Bendosari, nanti langsung koordinasi dengan sekretaris saya Mas Agus, karena saya punya program BIP. Di tahun 2014 ini insya Allah sampai akhir tahun, program saya adalah mendirikan majelis taklim 120 sampai 150 titik di Solo Raya. Setiap kecamatan ada 4 majelis, itu harapan saya. Ustadznya bagaimana? Ustadznya kita kirim gratis orasangan pelopi. Betul. Ya, itu insya Allah yang bisa melakukan baru Al-Hidayah. Itu alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Nanti ada alumni Termas Pacitan. Ada alumni Al-Anwar Rembang, muridnya Mbah Maimun Zubair. Kabeh ustate iso maca gundul kabeh. Gundule sami dhewe iso diwaca insya Allah. Nanti kajiannya kita buatkan kurikulum. Ya, kajiannya semua fikih insya Allah kita buatkan kurikulum. Nanti yang buat jamaah kita nanti akan terjemahkan. Mungkin nanti nyuwun izin kali Romo Kebetawi, entah itu terjemah Safinah lah apa-apa. Nanti ada 15 sampai 20 ustadz, nanti dibikin ya kayak Batul Masail, terjemahnya yang indah. Nanti kita cetak besar-besaran. Nanti yang jamaah nanti pegang terjemahannya saja. Misal contoh, arkanus sholat, rukunnya sholat ada 18. Jamaah pegang nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Ustadznya, ustadznya pegangi kitabnya gundul. Ya, kalau ustadznya enggak boleh terjemah, kecuali Ustadz Sony boleh. Ya, kalau ustadznya yang lain enggak boleh. Kok ketawa jenengan? Nah, itu kita bikin kurikulum. Nanti kita carikan donatur. Misalkan kita cetak berapa, paling satu buku 150 halaman, itu kita buat sing rondo burem murah paling 5.000, 6.000. Kalau cetak kira-kira 10.000 eksemplar, baru berapa? 50, 60 juta. Nah, mungkin nyuwun kali Pak Bupati Sukoharjo. Insya Allah. Kalau niku biasanya orang tahu njaluk proposal, tapi Pak Bupati pun pangerten nek kalih Al-Hidayah. Sebab kula menika Al-Hidayah menika anti ngetokke proposal. Oke, kula. Itu program kami di tahun 2014. Insya Allah nanti setiap 3 kecamatan itu ada satu asatid, satu ustaz kita dari Al-Hidayah. Jadi kajiannya di model 2 minggu sekali. Ustaz, biayanya dari mana? Kalau kita bikin pengajian, nanti konsepnya pengajiannya di daerah tersebut, kalau enggak ada dana, pengajian malaikatan. Apa malaikatan? Malaikat itu ora doyan makan, enggak doyan minum. Jadi rasa harus naik. Setuju ya? Sudah, yang penting kita dapat ilmu. Enggak usah naik kerdus, ngeten iki biayanya kata. Nggih, ini hanya Pak Rosidun sing saged. Saestu niku, iki yang lain sulit meniru yang seperti ini. Nanti malaikatan enggak usah pakai snack. Enggak usah pakai apa-apa. Setuju ya? Yang penting dapat ilmu. Nanti juga enggak pakai selawatan. Kajian Badal Isya misalkan mulai jam 8, jam 9 selesai. Pun cukup. Biar grup Samiti bareng bendo melu. Nanti kalau nganggo selawatan, Samiti CS ora gelem teko. Ya. Nanti biar ikut ngerasakan. Nih, cara ngajinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti ini. Kita ngomong sak ngomong, ono rujukannya. Tidak sekedar dalilnya Quran hadis, tidak. Tetapi kita mengikuti madhab yang diikuti oleh ulama seluruh dunia. Kita mengikuti Imam Asy-Syafi'i. Di Indonesia 99% bermadhab Asy-Syafi'i. Maka kita wajib mengikuti Imam Asy-Syafi'i di dalam ilmu fikih. Nanti terjemahannya biar enak. Nah, kurang lebih begitu, itu program saya di tahun 2014. Tahun 2015 pilihan Bupati Meleh. Nggih, 2015. 2014 niki pilihan Presiden. Pokoknya pesen kula di mana-mana. Niki khusus jamaah Hidayah. Sing ora Hidayah rasah ngrungokno. Pilihan Bupati, Presiden, Lurah, apa Meleh? Pokoknya anggar pilihan-pilihan hukumnya haram memilih pemimpin yang pemimpin tersebut tidak pernah ikut majelis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saestu tegas saya di mana-mana. Bupati setuju ra setuju kalih kula ora paten. Kalau pemimpin-pemimpin di Indonesia ra gelem selawatan, ora gelem ziarah kubur, terus tanggal 10 November misalnya hari pahlawan arep ngopo? Halo? Saestu. Nggih to? Terus arep ngopo? Kalau nanti majelis-majelis yang seperti ini tidak didukung, nyuwun ngapunten ya. Majelis yang seperti ini hanya Ahlus Sunnah yang melaksanakan. Kita ini kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tafsir-tafsir banyak. Ayat ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Al-Ahzab 41-42. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan menyebut-nyebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Wa sabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian dari pagi hari hingga petang hari, dari petang hari hingga pagi hari. Terus ucapan-ucapan zikir kita kepada Allah. Nyanyi we zikir kepada Allah. Ya kita ini ngucap dzikir, dilatih oleh ulama-ulama kita. Mula wonten majelis dzikir dipimpin oleh Ustaz Arifin Ilham. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu nak orang Ahlus Sunnah orang enek. Kita diperintahkan oleh guru-guru kita dari dalil perintah solawat. Perintah solawat, kita diperintahkan semua orang beriman untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang mengaku punya iman, bersolawatlah kalian dan berikanlah salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salam yang sebaik-baiknya. Makanya assalamu alayka ayyuhan nabi, niku salam. Nabi selawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, niku selawat. Maka dari tafsir surah Al-Ahzab ini, ulama-ulama kita, ahli tafsir, ahli Quran, mulai dari ulama zaman sahabat sampai sekarang, bahkan mufti di Masjidil Haram, mufti Makkah, Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Tadi nek jenengan tindak lunga Makkah, tindak lunga Madinah, niku nek teng jero masjid yo ora ketemu selawatan, Pak Bu. Teng jero masjid, nang bayangno umpama masjide mriko niku modele bar pikiran kaya wong NU apa ora malah mumet niku, Pak. Bar salat mereka nggih langsung tawaf. Bar salat teng Masjidil Haram langsung tawaf, yang dikiran gone ning buri. Tapi di luar masjid ada majelis-majelis di Makkah ada majlisnya almarhum almaghfurlah Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Namanya Syekh Muhammad, bapaknya namanya Alwi Al-Maliki, mazhabnya Maliki. Kula jenengan ampun kaget menawi lunga tenggone Makkah. Makkah menika maca bismillah alon. Kenapa? Karena mazhabnya Maliki. Menawi subuh orang ngguru kunut, kunutnya hanya dalam kondisi-kondisi berbahaya. Misalkan diserang musuh, kondisi perang, nembi kunut. Kalau sehari-hari tidak pakai kunut, kenapa? Karena bermazhab Maliki. Wundune mboten kaya wong Sukoharjo. Wundune rambute teles kabeh. Kenapa? Karena bermazhab Maliki. Aneh. Ono imam nenggone musala Sukoharjo umroh lagi pisan. Waktu urung mangkat nek ngimami bismillah banter. Bareng lunga tenggone Mekah, mulih ka Mekah bismillah dadi alon. Terus ditekoni karo jamaah, "Pak jenengan bismillah dadi alon nopo?" "Sebab neng Mekah bismillah alon." "Halo, melu-melu Mekah. Ning sing mbok eloni cuman bismillah. Wundumu isih tetep kaya Imam Syafi'i, rambuté asal teles." Seret ngoten tok pun sah. Nggih, saestu niku. Terus salatmu tarawih ya cuman 8. 8 napa 20 Sukarjo. Kula tekon tiru sapa? Mang jawab. Coba ngacung sing saged njawab nggih, jamaah niki sedoyo. Seorang ulama besar sing nate salat tarawih 8 rakaat mang sebutno jenenge sapa? Mang acung. Ayo, sing salat tarawih 8 mang jawab. Coba mangacung. Pun iki rasa ora saling menyalahkan, mboten kula. Nggih. Sing kula salahno niku wong Sragen niku, nggone departemen pendidikan kok iso lolos ana napa tenggone pendidikan ngelek-elek salat tarawih 20. Nyuwun ngapunten, nyuwun ngapunten. Mulai dari zaman Khalifah Umar bin Khattab sampai sekarang mang cek, mang lihat Masjidil Haram sama Masjid Nabawi sampai sekarang ora enek tarawih 8 rakaat, ora enek sampai sakniki. Umar bin Khattab 20, Utsman bin Affan 20, Ali bin Abi Thalib 20, Sayyidina Muawiyah 20, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bahkan 36. Imam Hanafi 20, Imam Maliki 20, Imam Syafi'i 20, Imam Hambali 20, Imam Samiti loro ketoke. Aja 8 ah ora enak. Pokoke 8 alhamdulillah pun traweh kula pun seneng. Wong Sukoharjo. Loh, apakah sah Ustaz salat traweh 8 rakaat sah? Ya kan? Sah. Jangankan kok 8, jenengan salat traweh 2 rakaat mawon sah kok. 2 rakaat terus wis wegah. Ya kan, waduh wis kesel aku, imame dawane ora umum, terus mulih. Ya entuk ganjaran ning ganjaranmu loro. Jelas dereng. Sing penting itu jangan menyalahkan. Pun, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kajian saya pada malam hari ini mboten bahas niku sebab saya nuwun pangapunten Pak Bupati. Saya ini kalau di majelis yang malam Rebu Pahing memang kudu galak. Nuwun pangapunten. Masalahe kula nek Sukarjo terus terus wong Sukarjo ngene iki terus aku ora diundang nang rumah dinas gara-gara galak. Kalau kan rata diundang rumah dinas ini goro-goro Ustaz Soniki galak. Tidak marai ruwet. Undang senora galak. Kulau ini naik malam Rebu Pahing. Karena saya menganggap ini semua jamaah al-hidayah. Tidak ada jamaah yang lain. Semua yang saya bahas tentang masalah khilafiyah. Tapi kalau nanti di majlis-majlis yang lain enggak. Di masjid al-hidayah kita bahasnya hayatus sahabah. Kisah-kisah sahabat. Nanti kalau di Carrefour, Pabelan kita bahas ilmu tasawuf, ilmu notowati. Jadi beda-beda ya. Tapi kalau khusus malam Rebu Pahing, memang ya, stylenya kayak ngeten menikau. Okay. Kurang lebih 30 menit ke depan saya akan bahas di dalam akidah kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ada satu hal yang dilakukan yaitu tentang masalah haul. Ada istilah yaitu haul. Haul itu apa? Peringatan kematian. Peringatan kematian. Kenapa disebut haul? karena peringatan tersebut dilaksanakan selama 1 tahun sekali. Maka disebut haul. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apa tujuannya haul? Yang pertama adalah, haul itu tujuannya adalah mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari seorang ulama, seorang masyayikh, seorang habib yang diperingati haulnya. Maka mesti nek enten peringatan haul niku sing diperingati mesti haule para ulama. Ora nek gali mati digebuki terus dihauli niku mesti mboten enten. Enten mboten? Oh nyolong pitik mati digebuki terus diperingati haule. Enten mboten? Enggak ada. Kenapa? Karena enggak ada yang bisa diambil pelajaran darinya. Pasti setiap acara haul yang diperingati adalah yang diambil pelajaran adalah dari sahibul haul tersebut. Ini orang kok bisa wafatnya Masya Allah, koyok ngeten amalane nopo, mulai malam Jumat nopo, yang dikerjakan sehari-hari bagaimana. Maka tenggone dunia Islam enten yang namanya kitab manakib. Halo? Manakib yang paling populer di Indonesia, manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau nanti ditekoni karo konco. Ustaz kenapa sing haule kok ya mesti wong ahli sunnah. Aku ya mikir, lha wong liyane ahli sunnah iku ora nek waline masalah. Nggih, liyane ahli sunnah iki ketoke masalah ora nek waline. Sejarahe ora nek masalah. Coba kalau lihat ahli sunnah wal jamaah sedunia mulai dari zaman dulu kala. Mulai dari zaman sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus ulama-ulama kita bersambung. Guru kita, gurunya, gurunya, gurunya sambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu ulama yang lahir tahun 500-an Hijriah. Nanti kita dengar lagi namanya Imam Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin, lahirnya tahun 450 Hijriah, wafatnya tahun 504 Hijriah. Nanti kita dengar lagi ulama bernama Imam An-Nawawi, lahirnya tahun 600 Hijriah. Nah, ulama kita enten kabeh. Namanya Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, perangkum Ahlus Sunnah wal Jamaah, lahirnya tahun 334 Hijriah. Enten kabeh sejarah ini ku. Nah, kono gurune samidi sapa kula ora paham masalah ora ana sejarah. Dadi arep diperingati yo bingung. Pertanyaannya, kenapa dalam Islam ada namanya kitab manakib? Kitab manakib menika kitab riwayat hidup para ulama. Menawi riwayat hidupnya Kanjeng Nabi namanya kitab maulid. Enten sing nganggah mleh. Ustaz, kene ngopo ora enek haule Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Halo, jawabanipun pripun Ibu? Kene ngopo nek haule Kanjeng Nabi ora tau diperingati? Halo? Kene ngopo nek haule Syekh Abdul Qadir diperingati? Kene ngopo menawi haulipun Imam Sadili diperingati? Kenapa haulnya Habib Ali Sintudjuror diperingati di Masjid Riyadh setahun sekali 70 ribuan orang? Kenapa haulnya Mbah Umar Mangkuyudan diperingati? Kenapa haulnya Mbah Sirot diperingati? Sebabe nopo? Halo? Sebabe nopo? Jenengan iso jawab ta ora? Nah, jenengan ora iso jawab kula kuwatir iki saiki selawatan sesuk melu jamaah samidi. Hah? Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diperingati haulnya? Nyuwun pangapunten. Sebenarnya Kanjeng Nabi itu sudah diperingati haulnya kapan? Sekaligus berbarengan dengan peringatan Maulidur Rasul. Kenapa demikian? Karena di tanggal 12 Rabiul Awal, 12 Maulid, itu terjadi 3 peristiwa besar yang terjadi dengan diri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1, tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin adalah kelahirannya Kanjeng Nabi. Siji. Nomor kali, tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin adalah masuknya beliau pertama kali di Madinah. Beliau ringkas cerita, beliau keluar rumah itu tanggal 1 Safar. Ya, tanggal 1 Safar, waktu hijrah itu tanggal 1. Sembunyi di Jabal Sur, Jabal itu gunung, Sur itu unta. Ini insyaallah Pak Wardoyo pun bolak-balik mereka ngerti Jabal Sur. Cuman sayangnya nek mereka mesti orang ngajak kulo. Lah niku lho. Yes. Nggih. Angger mereka mesti orang ngajak kulo. Saya itu urung tau kulo dijak Pak Warjo ya. Padahal kulo insyaallah bayar dhewe nggih sajane nggih. Ya ora pantes, ngoten to nggih. Sesuk ngajak bupati bayar dhewe. Sembunyi di Jabal Sur 3 hari. Nggih. Sembunyi di Jabal Sur 3 hari, kemudian perjalanan dari Jabal Sur sampai di Quba. Quba itu di mana? Di dekat Madinah. Ya, itu 7 hari sampainya di Madinah, masuk Madinah pertama kali tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Kemudian yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 Rabiul Awal harinya Senin adalah hari wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, alasannya adalah kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebelum meninggal dunia, bahkan sebelum beliau dilahirkan di muka bumi, itu semua rasul itu sudah tahu tentang kemuliaan beliau. Bahkan Nabi Adam alaihi salatu wasallam diriwayatkan di beberapa hadis. Bahkan beliau bisa selamat, bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena bertawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana beliau bertawasul? Karena pada saat beliau di surga, ingat, di surga ada tulisan Allah di sebelah kanan dan ada tulisan Muhammad di sebelah kiri. Maka beliau Nabi Adam alaihi salatu wasallam mohon ampun kepada Allah dengan bertawassul, dengan berperantara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Jelas nggih? Menawi Kanjeng Nabi menika sebelum meninggal masih hidup sudah diketahui mulia. Bahkan sebelum lahir, bahkan di zaman Nabi Adam, semua para rasul itu sudah tahu tentang kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang zaman sekarang. Kalau orang soleh itu hanya diketahui kehebatannya, soleh tenan napa mboten? Mboten Mbah Soleh lho nggih. Mbah Soleh teko sing moto-moto niku jenenge Mbah Kiai Soleh. Sing teng ngarep kula niki wae insyaallah Banjar niku wong adoh. Kalau manusia di zaman sekarang, orang itu tahu soleh apa enggak, tahu hebat apa enggak, nek pun mati. Karena napa? Lihat sejarah dalam kehidupan onten kok. Wong niku masya Allah hidupnya agamis banget. Meninggalnya su'il khotimah, enten beten. Meninggalnya dalam keburukan, enten beten. Kata. Sebaliknya enten niku wong elek banget. Wes ora trimo molimo mo 10 dilakoni kabeh. Itu endingnya, ujung-ujungnya husnul khotimah. Nggih enten. Bahkan di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan di dalam sahih riwayat Bukhari, onten seorang pelacur. Pelacur ngertos nggih, pelacur menawi bahasa kromo inggile WTS. Nggih niku kromo inggil. Dadi nek perampok uang negara niku kromo inggile jenenge koruptor. Halo? Dadi dialus-aluske nggih. Dialus-aluske. Nek wong buta basane napa? Tuna. Tuna netra. Nek budhek napa? Lah tuna rumo niku kromo inggil. Nek pelacur niku kromo inggile WTS. Nggih. Nek kalih polisi nyogok niku kromo inggile titip sidang. Pak polisi. Aduh. Polisi dia mau di medun ini. Titip sidang niku kromo inggile. Aku lo tau kecekel di Bandung. Terus nyopir anak lo rung di sim. Nanti Bandung. Aku pilih nyogok 1,000. Nah, umpama sidang kan di Bandung. Perjalanannya numpak pesawat. Ya piro kok. Gitu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang pelacur. Pun pelacur nggih ngoten niku tiap hari nggih ngoten niku. Hubungane karo wong lanang sira genah ra genah ngoten niku. Terus-menerus bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Suatu ketika di kampungnya terjadi musibah. Akhirnya pelacur ini pergi meninggalkan kampungnya, pergi berjalan di tengah padang pasir sendiri. Membayangkan di tengah padang pasir lihat kanan, tangan. Aduh, sekolah kampung rakyat orang. Kiri gak kelihatan, depan gak kelihatan, belakang gak kelihatan. Nah, panjenengan tindak umroh perjalanan dari Mekah menuju Medina. 460 kilo. Sak niki mawon. Sekarang loh ini, zaman Nabi sudah 1400 sekian tahun. 1435 Hijriah tahunnya. Niku hijrah Kanjeng Nabi. Sak niki mawon. Niku misalnya nyuwun ngapunten numpak bis kebelet pipis. Niku mau ora iso mandek sasake. Kenapa? Neng tengah bulak. Jauh dari komplek perumahan, jauh dari pom bensin, jauh dari restoran. 150 kilometer mulih nembe enteng restoran. Niku sakniki, nabi jaman riyen kaya nopo. Ini pelacur lihat kanan, kiri, depan, belakang. Orang nek menungso belas. Perbekalan makanan habis. Akhirnya perbekalan minuman tinggal kira-kira beberapa teguk. Pas kaya ngoten niku, pun kepepet to nggih. Ngalor ngidul ora ana bangunan apa-apa belas, maka disitulah hidayah Allah datang kepada dia. Ya Allah, ngarep adoh kampung buri adoh kanan adoh kiri adoh. Sudah enggak ada harapan selain Allah. Harap apa meli? Akhirnya beliau syahadat. Sesudah syahadat pengin melakukan suatu amal kebaikan. Si jiwe pengen ngelakoke amal kebaikan secepatnya. Apa iki sing iso tak lakono? Ana anjing mendekat. Karo melet-melet. Tondone kirie ngelak. Di tengah padang pasir ana anjing mendekat ngelak karo melet-melet. Akhiripun si pelacur ini kerentek atine, aku pengen bersedekah. Maka beliau lepas sepatunya yang sebelah kiri, dituangkan air tersebut, kemudian disuapkan kepada seekor anjing. Anjingnya minum sampai selesai, sampai puas, kemudian berlari dengan girang. Subhanallah, barakah yang datang dalam beberapa waktu kemudian pelacur tersebut meninggal dunia. Berita ini sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Kanjeng Nabi bersabda, pelacur tersebut surgalah tempatnya. Halo. Sedekah karo kirik we iso ndadekna mlebu surga. Mula kirik aja mbok belehi to. Halo, ambo go sate jamu. Kula kuwatir gek sing dodol wonge kudungan ora cilaka-cilaka. Nggih, nek pas dodol sate kirik kudunge mang copot mawon mboten napa-napa. Wi sini-sini wong Islam, nggih. Masa orang Islam kok kiri halal? Madhab Syafi'i haram, madhab Maliki haram, madhab Hanafi haram, madhab Hambali haram, madhab Samiti. Ambo. Maka haram buat diri kita saling mengkafirkan saudaranya. Enggak bisa. Selama Allahnya satu, Qurannya satu, ya kan, nabinya satu, orang itu dikafir-kafir. No. Surga neraka itu urusannya Allah. Ya, kok guru-guru yasinan di kafirno, guru-guru solawatan di kafirno, kini orang wong kok kian cangkem opono, ngarep Pak Bupati kok, ngarep punten, hati-hati, hati-hati, pelacur we jelas-jelas kaya ngoten we surga kok, lho ini loh ya akidah kita Ahlussunnah Wal Jamaah, kita gak boleh benci dengan gali, kita gak boleh benci dengan orang yang berbuat jahat, sehingga wedein gali sopo. Orang ini wong lahir pengen jadi gali. Bapak yang dicita-cita. Bisa membeli kuendang gede. Tak keimangan sing enak. Ben awak mulemu. Nek gede ben medeni wong. So ben jadi gali paling top sak Sukoharjo. Orang ini wong koyok ngoden. Orang jadi jahat bisa jadi karena keadaan. Kita gak boleh benci dengan orang Nasrani. Gak boleh benci dengan orang Yahudi. Sehingga dia nokono Nasrani sopo. Sengdadekno kono Yahudi sopo. Itu akidah kita Ahlussunnah Wal Jamaah. Toleran luar biasa. Kita bekerja urusan dunia, ayo silahkan. Tapi kalau urusan agama, kita dengan orang non-Islam. Lakum waliyadin. Kita karo grupe samiti, sudah enggak usah saling mencaci. Nun ngapunten, Pak. Sebab sengkokan sangkemi kono sik lho masalah iki. Kita niku ulama kita, kalau kita lihat sejarah, Pak, lihat sejarah. Bisa ini diplesetkan kalau si dia itu masalahnya. Saiki kan ucapannya kan niru kula. Mbok ayo sing rukun, rasa saling mencaci kan ngoten iku. mengecek dalam sejarah ustad-ustad kita itu ngomong bahas khilafiyah tenggone mimbar itu ya hanya kelalon ke kebanteren kula lagi ngomong. Ya baru setahun, dua tahun, tiga tahun ini. Dulu gak pernah kok kita ini bahas khilafiyah. Ya kan karena dulu itu pak, santri-santri itu rasa-rasa kokean dalil. Kau ngamal no sholat duha yo lerong rokaat, njih kiai rampung. Kau ngamal no yasinan yo, njih rampung. Kau ngamal no waqiah yo njih. Kau moco dikir, la ilaha illallah wadahu la syarikala, lahul mulku wa lahul hamdu yuhi wa yumitu wa huwala kulai sayang kodir. Sedina peng satu yo, njih kiai riin. Saya kira dalile pun di kiai lo. Kita kaya malah dengan guru dalile pun di kiai. Niki jarane sami timbo tenentok kiai lo. Tak turun dulu lo. Ini yang terjadi. Ya ini yang terjadi. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bahas tekan pun di. Haul. Kembali lagi ke tema kita. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperingati Maulid Nabi, kenapa? Karena sebelum beliau lahir sudah mulia. Beliau lahir mulia, beliau hidupnya sudah kelihatan kemuliaannya, sampai meninggal dunia kelihatan terus kemuliaannya. Tapi kalau orang soleh ngerti hebat dan tidaknya, niku nek pun meninggal dunia. Mula kitab-kitab manakib itu hampir semuanya ada sesudah ulama itu mesti meninggal. Nembe ditulis manakibipun, sejarahipun, kalih para murid-muridipun. Nomor setunggal. Nomor loro kula cepet no. Saya jam kula menjam bintang ini. Bon, pokoknya setengah sebelas kudumpun rampung. Dan nomor kali. Tatkala kita datang di majelis haul, maka kita itu niatnya adalah memberi. Memberi apa Ustaz? Ya memberi apa yang bisa kita beri yang sampai kepada orang meninggal dunia. Lho dijawab mulai karo muridnya Samidi. Lho Ustaz, wong ini wis mati ya mati tat. Ya kan, kayak kucing. Jadi nek wis mati ya mati. Gak ada amalan orang hidup yang sampai kepada orang yang meninggal dunia. Bener ngoten mboten? Kola Samidi ditulis dalam kitab bernama Kitab Al-Ngawuriyah. Al-Ngawuriyah itu kitab sing ngawur-ngawuran. Ayo coba kita buka beberapa dalil. Ya beberapa dalil. Siji, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalasin. Orang itu kalau sudah meninggal dunia terputus amalnya kecuali tiga. Ada tiga ini, ya. Satu, semua orang paham, sedekah jariah. Kita sedekah, kemudian kita meninggal, kalau hasil sedekahnya itu masih dipakai, masih bisa dimanfaatkan, kita dapat kiriman pahala. Jenengan misalnya ono masjid dibangun, jenengan apa namanya sedekah, ojo niat wakaf nggih. Menawi niat wakaf menika ngrepotke pengurus masjid. Halo? Ngerepotke pengurus masjid sebab nopo menawi wakaf niku kudu dilindungi selama-lamanya. Nggih, wakaf lho nggih. Kula niate wis Pak kula ngirim keramik 100 meter, niate pun sedekah. Napa paling enak duit Pak niki pun jenengan ubengke, terserah nggih napa. Lah niku luwih enak. Aja niate wakaf, ngerepotke panitia masjid. Napa mleh wakaf kok kloso ngeten iki. Niku marai repot. Keramik mawon petang puluh sentinan saat ini mungkin paling sae, tapi 10 tahun ke depan niku pun paling elek. Akhirnya keramiknya nopo dibuang. Nek tamire masjid mboten paham. Nek tamire masjid paham digempur keramiknya tetep di situ, jangan dibuang. Ya kan? Terus dinggo nopo? Ya dinggo uruk supaya nopo pahalanya tidak hilang. Niku nek tamir sing paham, tamir ahlu sunnah wal jamaah. Tamir Samiti ya dibuangi. Oh. Itu kita sedekah keramik kemudian kita meninggal. Kita masjid tersebut masih dipakai, kita dapat kiriman pahala. Yang kedua, au ilmin yumtafa'ubi. Ilmu yang masih bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Tatkala kita meninggal dunia, kita dapat kiriman pahala. Mulojo nyepelek no karo guru TPA. Saestu niku. sing ngajari alip-alipan, bak-bakan, tak-takan sampai yak-yakan itu guru TPA. Kok jenengan guyon apa sing lucu? Ya, sing ngajari alif fathah, a alif kasrah, i alif dhamma, u a i u itu guru TPA. Sing antum bisa, kalian bisa belajar Quran dari guru TPA. Wis duwe guru besar ora popo, tapi aja lali karo gurune sing kecil. Kadang wis duwe guru gedhe, difatihai gurune gedhe kabeh, wis dihadiahno kabeh, gurune jaman cilik lali. Olah kadang karo bapak ibune wis lali, gara-gara wis duwe masyayikh, guru yang top, kuwi jenenge wong kuali. Dadi eling-eling to, sing ngeterno ning nggon TPA sapa? Sing nggone klambi kowe belajar sapa? Lho ngerti to nggih? Aja nganti lali karo bapak ibuke. Gurune difatihai yo bapak ibuke wajib. Sing wis sekolah sing bayari sapa? Semua kita ibadah pahalanya disambungkan kepada orang tua kita. Ngoten nggih. Terus kemudian yang selanjutnya tekan pundi niki wau. Kulo masalah arep ngombe iki ora iso tadi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tekan apa nggih? Yang ketiga, yaitu awwaladin salihin yad'ulah, yaitu anak soleh yang terus-menerus bisa mendoakan orang tuanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaannya, nopo bener cuman telu niki? Oleh jumhur ulama sepakat, yang dimaksud idama tabnu adama ingkata amaluhu ilamin talasin, bahwa orang itu tatkala meninggal dunia putus amalnya kecuali tiga. Maksudnya adalah amal tiga tersebut adalah amal dari hasil perbuatannya sendiri waktu di dunia. Contoh, kita dapat pahala sedekah jariah karena kita waktu hidup kita yang sedekah. Kita dapat pahala dari semua perbuatan anak kita. Kenapa? Karena kita yang didik mereka. Kita dapat pahala dari ilmunya murid-murid kita. Kenapa? Karena yang ngajar kita. Tapi sekarang pertanyaannya, adakah amal dari orang lain yang sampai kepada orang yang meninggal dunia? Enten beten. Ini kan amalannya awake dhewe. Amalannya wong liya. Enten beten. Banyak. Contoh siji. Sholat jenazah. Kalau tekon tak cetak nong. Sholat jenazah sing disolati mati napa urip? Jelas nggih, mati nggih, jelas. Jenengan aja guyusek iki tak cethakno, mungkin jenengan ora paham kan kula repot. Sing nyolati mati napa urip? Urip nggih, jelas nggih. Nah, lah kok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, barang siapa ada orang yang meninggal dunia kemudian disolatkan oleh tiga saf, hadis sahih rawahul Imam Tirmidzi, disolatkan oleh tiga saf, maka orang tersebut dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Imam Muslim, barang siapa meninggal dunia disolatkan oleh 100 orang, maka orang tersebut dijamin oleh Allah semua dosanya diampuni. Kula baleni sing disolati mati napa urip? Wis mati to nggih? Wis mati lho nggih? Lah kok sing ibadah sing urip sing diampuni dosane sing mati. Halo, ayo mang debat sakniki. Kenapa yang ibadah yang hidup, kenapa yang dijamin masuk surga yang mati? Kenapa? Karena yang hidup salatnya, semua doanya, niatnya dinggo sing mati. Sing mati lanang Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sing mati sing wedok, Allahummaghfir laha warhamha. Matine kena tsunami rombongan. Halo, lan teng Mekah nu sekali salat jenazah 15 selawe. Allahummaghfir lahum warhamhum. Jelas dereng. Sing diampuni mereka sing salat awake dhewe. Ayo mang debat. Jadi kabeh amalane wong urip ora tekan wong mati. Contoh yang tidak tertolak adalah salat jenazah. Siji. Nomor kali. Ampun bengi nggih. Halo, jadi ngaten iki muter rekaman kula manteng radio Alidah pun beres saja. Ini ibu-ibu niku nyawang kula pun dowar kabeh kok. Sing nomor kali. fidyah pahala. Apa itu fidyah pahala? Yaitu kita berbuat sesuatu, kemudian pahalanya kita hadiahkan kepada orang yang kita peringati haulnya. Dalilnya dari mana? Buka Sahih Muslim, wonten. Sahih Bukhari, wonten. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang menjumpai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rasulullah, ibu saya meninggal dunia secara mendadak. Beliau tidak berwasiat apa-apa. Mboten wasiat nggih, nek wasiat hukume beda. Tidak berwasiat apa-apa. Sedangkan beliau meninggalkan harta warisan yang sangat banyak. Terus gimana? Maka menurut saya Rasul, jika seandainya saya bersedekah di antara kebun yang ditinggalkan itu, apakah pahalanya sampai kepada ibu saya? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, qala na'am. Iya, pahalanya sampai. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, saksikan ya Rasul, kebun ini saya sedekahkan untuk Islam atas nama ibu saya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim pun enten. Jelas dereng. Bar kaya ngoten niku sahabat liyane tangkep, ya Rasul, orang kaya itu tentu mlebune surga luwih cepet daripada kami orang miskin. Memang kenapa? Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Mereka tahajud sebagaimana kami tahajud. Tapi kami kalah urusan sedekah, ya Rasul. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya, sedangkan kami orang-orang fakir tidak bisa, ya Rasul. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, hadis sahih riwayat Imam Muslim, tiap-tiap ucapan tasbih subhanallah adalah sedekah. Tiap-tiap ucapan tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Tiap-tiap ucapan tahlil la ilaha illallah sedekah. Mengajak amar ma'ruf sedekah. Mengajak kepada mencegah daripada kemungkaran adalah sedekah. Bahkan berhubungan suami istri dengan pasangannya yang halal adalah sedekah. Sahih Muslim. Lok-lok niku enten. Wong pengajian dilalah anak limo dijak kabeh. Kula cuma mikir, iki mesti bapake rajin sedekah. Halo, cocok nggih. Nek kula mboten pati sregep anake nembe telu. Loh. Jadi yang namanya sedekah itu bukan hanya uang. Sedekah bukan hanya harta benda. Tetapi diucapkan oleh Rasul, disabdakan oleh Kanjeng Nabi, tiap-tiap ucapan tasbih sedekah, tahlil sedekah, tahmid sedekah. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah, imamnya orang Mekah, imamnya sing katoke sak menten sak menten ngeten iki sing Sukoharjo akeh niku lho, katoke sak menten cingkrang-cingkrang ngoten niku, namanya Syekh Ibnu Taimiyah, bahwa yang dinamakan fidyah pahala untuk orang meninggal itu semua bacaan Quran sampai kepada orang yang meninggal dunia. Membebaskan budak diniatkan untuk orang meninggal sampai pahalanya. Ya, membebaskan budak itu sampai pahalanya. Menghajikan orang yang meninggal dunia sampai pahalanya. Mengumrohkan sampai. Qala Syekh Imam Ibnu Aitaimiyah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah menawi duduk di dalam satu majelis sing gawe para ulama, sing gawe wali songo jenenge yasinan. Nggih, jenenge yasinan. Nek sing nulis karyane niku Habib Abdullah Al-Haddad jenenge Rotibul Haddad. Nek sing nulis kalimat dzikir niku jenenge Habib Umar Al-Atos jenenge Rotibul Atos. Sing nulis Hasan Al-Banna jenenge Al-Maksurah. Nek sing nulis Wali Songo jenenge yasinan. Sebabe nopo? Ben gampang jenenge digawe rondok Jawa. Sing diwaca tahlil, tahlilan. Sing diwaca solawat, solawatan. Sing diwaca manakib, manakiban. Kok nganggo kudung we kudungan kok. Nggih, ngangge katok, katokan. Nganggo helm, helman. Nganggo sarung, sarungan. Lho nggih mboten. Karena yang nyusun Wali Songo, konsepnya sama itu dengan Al-Maksurat, sama itu dengan Rotibul Haddad, sama itu dengan Rotibul Atos. kumpulan kalimat zikir yang disusun oleh para ulama, semua dalilnya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moco Yasin tahlil terus pahalana dihadiahkan untuk orang yang meninggal dunia. Terus enten sing kanggot Ustaz, Habib niku sing meninggal dunia ulama besar kan pun mulya ta Ustaz. Apa dadak dikirimi pahala? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini kan sudah waliullah, bahkan Sultanul Aulia, rajanya para wali. Kenapa apa sih dikirimi pahala Ustaz? Jawaban kula ngeten. Misale tenggen kampung mriki wonten wong sugih banget. Tiap hari sedekah. Wes tiap hari sedekah. Misale sedina 100.000 nglumpukke wong 100. Sedina niku. Berarti pinten 100.000 ping 100 pinten? Pokoke akeh banget. Ngoten nggih? Pun tiap hari niku Senin, Selasa, Rebo, Kamis ahli sedekah. Pertanyaan kula, enten piantun ngoten niku jenengan dongakno ndang melarat napa tambah sugih? Tambah sugih napa tambah melarat? Tambah sugih nggih. Sebabe napa? Kenapa? Karena kemanfaatannya biar tambah menjadi orang lebih banyak. Kok tambah sugih? Iso wong 150 tambah sugih, wong 200 iso wong 1000. Begitu juga manakib, begitu juga Yasin Tahlil yang kita baca, kita hadiahkan kepada para ulama, biar para ulama semakin punya kedudukan, semakin punya kedudukan. Kenapa kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi? Kenapa Allah bersolawat kepada Kanjeng Nabi? Kenapa malaikat bersolawat kepada Kanjeng Nabi? Allah bersolawat kepada Kanjeng Nabi maksudnya memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya. Menawi malaikat bersolawat kepada Kanjeng Nabi, maksudnya apa? Mendoakan Kanjeng Nabi tambah kedudukannya, tambah kedudukannya. Kalau manusia bersolawat kepada Kanjeng Nabi, niatnya apa? Supaya Kanjeng Nabi semakin diangkat derajatnya, semakin diangkat derajatnya. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi akan mempunyai beban yang sangat berat, yaitu beliau akan memberikan syafaat kepada semua orang Islam tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dadi umpama wonten wong ahli sedekah kok kanan kirine melarat kabeh, dongakno tambah sugih, dongakno tambah sugih napa? Supaya orang tersebut dapat mensejahterakan kepada masyarakatnya yang dalam kondisi fakir. Bisa diterima mboten? Nggih, ngoten niku. Nomor selajengipun, kita naik pas acara haul. Yang kita lakukan apa? Kita tadi menerima. Kemudian kita memberi. Kemudian berikutnya kita menerima. Menerima niku pripun? Jaluk. Jaluk karo sing mati, Ustaz. Iya, jaluk karo sing mati. Entuk mboten jaluk karo wong mati? Halo? Entuk mboten jaluk karo wong mati? Entuk mboten? Mboten entuk. Alhamdulillah mboten entuk, Kiai. Jaluk karo wong urip entuk? Entuk. Nek karo wong mati mboten entuk? Tenane ah. Halo? Tenane ah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, boleh asalkan permintaan itu memang sesuai dengan syariat. Ya kan? Sesuai dengan syariat itu bagaimana? Sesuai dengan syariat namanya tawassul, berperantara. Jaluk pripun misalnya ngeten. Jaluk supaya orang yang meninggal dunia itu mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita ziarah tenggone Sunan Kudus, napa Sunan Kalijogo. Jangan pun tahu ziarah tenggone Sunan dereng. Temane aku ora percaya wong Sukoharjo nek gelem ziarah. Kejare wong Sukoharjo ki wali songo renek kok. Lah kowe ki Islamit saka watu apa piye? Halo? Wong Indonesia ya Islamit apa saka watu apa pripun? Tidak menghargai perjuangan wali songo. Sejarahnya jelas. Maulana Malik Ibrahim wafatnya tahun berapa? 822 Hijriah. Sekarang tahun 1435. 600 tahun lebih sudah dakwah di Indonesia. Tahun ini kemauan jelas. Anak turunnya jadi sopo-sopo. Jelas. Lu ngono kok ora diakoni to friend, friend. Repot kok. Bolo-bolo Sukoharjo ki repot. Ya bro ya. Repot. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Misal kita ziarah, kita minta ngeten. Ya Sunan Kudus, mohonkan kepada Allah agar Allah mengampuni semua dosa-dosaku. Wahai Sunan Kalijogo, mohonkan kepada Allah agar Allah dadekno keluarga kula keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Boleh tidak? Boleh. Buka surah Al-Imran ayat 139. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tahsabannal ladzina kutilu bisabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun." Apakah kalian mengira pejuang-pejuang Allah itu mati? Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Ketahuilah, sebenarnya mereka itu tetap hidup di sisi Tuhannya, bahkan selalu mendapatkan rizki. Halo? Cocok monggo, ora cocok, ojo koken ribut. Yeh? Loh, tawasul niku tenggone madhabnya Imam Hanafi boleh, tenggone madhabnya Imam Hambali boleh, tenggone madhabnya Imam Maliki boleh. Langsung orang itu madhabe samiti. Terakhir, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kula menawi ngertos majelis haul, majelis solawat ngeten iki, majelis dikir, terutama majelis haul Pak, terutama majelis haul. Sing kula pikir niku terus generasi kula Pak. Saestu niku. Tadi haul ya, siji niatnya adalah mengambil pelajaran. Loro kita memberi. Yang ketiga kita menerima. Yang keempat jadi ngopongi. Kita kudu introspeksi. Kita datang ke gone majelis khol, ya Allah, ono anak sing soleh, gelem dungokno bapak ibu eh. Ono wong sing soleh, ya Allah, wong satu diklumpukno, dikasih makan, kemudian dibacakan yasin, dibacakan tahlil, terus dihadiahno pahalane. Pertanyaannya adalah, apakah kita yakin, tatkala kita besok meninggal dunia, anak-anak kita mengumpulkan orang untuk mendoakan diri kita. Ini PR buat kita semua. Global ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita yakin menawi kulo panjenengan besok meninggal, nopo anak idwe mesti lumpuk nih konco-konco, tonggone, terus dungak nawa idwe, yakin jenengan kali putra nih jenengan. Tenane loh. Iki anake melu ngrungokke pengajian ora. Saiki enten kok bapak yasinan, malah mungsuhan karo anake kok. Ayo enten mboten? Bapak e ibuke bar selawatan mulih bubu ning neraka kok sregep men. Enten mboten? Ini PR buat kita. Sudahkah anak kita kita siapkan untuk menuju ke sana? Sudahkah anak kita kita siapkan, kita wajibkan mulai sekarang setiap ba'dal sholat dungo rabbighfirli wali walidayya. Sudahkah anak kita kita siapkan, ya Allah, kalau dia berbuat sesuatu kebajikan wis diniati Gusti Allah, niki sing ngajari bapak kula, sing nyekolahke kula bapak kula, pahalanya juga sampaikan kepada orang tua saya, anak jenengan wis iso ngoten napa dereng. Halo, ini PR buat kita semua. Kita sekarang nyuwun pangapunten, anak-anak kita jenengan delok, bahkan mungkin diri kita. Kita wis mulai katut sithik-sithik ora sadar kok, Pak. Saestu niku modele sarungan. Sarungan ya sak jenenge sapi, kaya wong andu sunah. Nganggo kupluk ireng wis sapi, nganggo baju takwa wis sapi. Nang masjid wis mulai rondo katut, Pak. Sikile wis mulai ombo begagah ngeten. Aduh, wis katut sithik jamaahku. Loh, salat begagah iki salate carane sapa to? Sukarjo kuat ah niku Sukarjo. Imam Syafi'i enggak begitu ajarannya, Imam Maliki enggak begitu ajarannya, Imam Hanafi enggak begitu. Mereka yang paling paham hadis, mereka yang paling paham bagaimana sholatnya Kanjeng Nabi. Yang dimaksud rapat, lihat kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Yang dimaksud rapat adalah tatkala kita nenggoni sop sing rapat, niku adalah organ tubuh kita yang paling lebar. Tatkala kita bersedekah, pundi sikut. Ayo, sing tahu tindak haji mesti ngerti. Mekah Madinah niku salate kan rapet banget. Tapi rapete ya sikut karo sikut, ora sikil karo sikil. Ngono lho, Bro. Loh, di dalam madzhabnya Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, kaki itu satu jengkal. Ora ombo banget, ora rapet koyo wong upacara, satu jengkal sak menteng-menteng iki. Mang delok tengon pesantren sak Indonesia. Yo ngoten niku kuwi enek wong Solo kok ribut. Jane sarungan aku nek ora sarungan ora tak masalah. Napa? No, sarungan melu selawatan mulai katut siti. Mulai katut sarunge mulai lho kok sarunge kok ndek ben ora dhuwur banget saiki dhuwur banget. Mulai lho katut siti-siti ora kroso kok jenengan iki yo. Ya kan saestu lho niki. Siti-siti ora kroso. Jenengan nek lunga Mekah ora enek kok katok samenten. Aku ora ngomong katok cingrang nggih, katoke sampe separo ora ono ning Madinah ya ora ono kula tau pamer-pamer ning Mesir ya ora ono ning Yaman nggih mboten enten nggih bet mboten enten ning Dubai ya ora ono onoe ning Solo tok ribut masalah katok diributken masalah batuk gosong diributken kan oh batuk gosong malah gampang jan golek karpet sing elek kuwi diusek-useke rong minggu insyaallah gosong kabeh batuke ha. Inilah ya, ayo kita alusna wal jamaah sing tenanan. Ya sing tenanan, pegang betul bagaimana manhaj kita. Apa itu manhaj? Metode beragama. Ahlussunnah wal jamaah, kita jelas tegas. Kalau kita belajar tafsir, rujuk kepada kitab tafsir yang ada. Fikih pilih di antara 4, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Bab tasawuf, langsung lihat Imam Ghazali atau Imam As-Sadili. Lihat langsung ada gitu sandarannya niku enten. Nggih, nah, pertanyaan Imam Hanafi sapa to, Tat? Imam Hanafi niku murid Anas bin Malik, Anas bin Malik murid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Hanafi lahir tahun 80 Hijriah. Jadi niku manusia teng donya sing gawe kitab fikih pertama kali. Jadi ora nek Pak fikih menurut Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ora gawe tuntunan salat, nggih. Sayyidina Abu Bakar orang gawe tuntunan sholat. Sayyidina Utsman orang gawe tuntunan sholat. Sayyidina Abu Bakar orang ngumpulkan hadis. Loh hadis itu Imam Bukhari. Nek fikih Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali, atau Hanafi. Sekali lagi pertanyaannya adalah, apakah sudah kita kader anak-anak kita sesuai dengan harapan kita? Ojo-ojo, awake dhewe mati diperlakukno koyok kucing. Terus kono bar mati di sholat, langsung lebokno kuburan bar. Didungakno ora, ditalkin ora. Ya kan, bahkan bar sholat imame. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ayo le, diangkat. Ngoten niku modele imam sholat jenazahnya Sukarjo ngoten niku. Ora enek didungakke, ayo monggo ndonga. Ora enek. Oleh karena itu, ayo siapkan anak-anak kita. Bukan diri kita tok ya, anak-anak kita. Untuk meneruskan generasi kita, generasi ahlu sunnah wal jamaah. Itu pesan saya yang terakhir. Nyuwun pangapunten sedaya kekirangan insyaallah buat bapak dan ibu yang ada di sekitar Sukoharjo. Kalau bapak dan ibu menghendaki dikirim ustaz di daerahnya, silahkan menghubungi Radio Al-Hidayah nanti dengan Mas Agus. Mas Agus nanti asalkan petanya masih ada, saya satu kecamatan hanya 4 dan titiknya harus berjauhan. Misalkan Bendosari, Bendosari Etan mana, Kulon mana, Kidul mana, Lor mana. Tidak boleh berdekatan, nanti menghubungi Radio Al-Hidayah FM. Kemudian konsep kajiannya nanti akan kita kumpulkan para takmir masjid. Nanti konsepnya akan kita paparkan supaya kajian demi kajian nanti jauh lebih bermanfaat insyaallah. Nyuwun pangapunten sedaya kekirangan wal khususan kepada Bapak Bupati kita. Kula niku nyuwun pangapunten nggih, kok ustaze ora adat karo Pak Bupati. Dak kula anggere ketemu Pak Bupati mesti guyon tok. Nggih kula niku kalih Pak Bupati ya seneng guyon, kula nggih seneng guyon. Kalih Pak Har nggih ngoten kita karena kita satu yayasan di Pondok Pesantren Darul Quran Sukoharjo. Jadi nyuwun pangapunten sedaya kekirangan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pengumuman lali kula kepada semua jamaah tanggal 27 Mei 2014, malam Rebu Pahing yang akan datang, itu gardanya diliburkan, nanti insya Allah dimajukan. Insya Allah tempatnya di Polokarto, dimajukan, karena kita tanggal 27 Mei punya gawe akbar, yaitu Parade Rebana. Jalan dari halaman Polresta Surakarta, Ba'dal Maghrib. Ya, Ba'dal Maghrib. Maghrib nanti diharapkan semua jamaah sudah sholat maghrib, ada yang di kota barat silahkan, ada di masjid-masjid di Solo silahkan, nanti ba'dal maghrib semua kumpul di Polresta Surakarta, dilepas oleh Bapak Wali Kota Surakarta insya Allah sebelum jam 7 malam. Terus kemudian kita jalan kaki semua grup rebana dan jamaah, silahkan. Ustaz aku di grup rebana bagaimana? Cukup jenengan jalan di belakang grup rebana yang sudah ada. Salate sing lanang ya pakaian sing rapi, syukur sarungan kabeh. Aja nganggo katok jin. Sarungan kabeh, ibu-ibu nganggo baju takwa sing api-api. Loh Ustaz rum dhewe sing api, mang tuku ning butik Al Hidayah. Ora promosi nggih, iklan nggih. Mang tumbase ya nggih, terus berjalan yang bagus. Saya mentarjetkan harus lebih dari 20 ribu orang berjalan kaki dari Polresta Surakarta finish di Balai Kota. Nah nanti di Balai Kota jam 8 sudah ada maulid. Tapi jamaah saya larang untuk mengikuti. Kecuali si umur 80 tahun munggah. Nek 80 tahun munggah monggo stand by di Balai Kota itu sudah ada maulid. Ada maulid nanti diperkirakan jam 9:30 itu grup rebana sudah finish terakhir di halaman Balai Kota. Finish terakhir, kemudian semuanya kiam, berdiri, baca ya Nabi salam malaikat dan tola al badru, terus kemudian duduk, kemudian baca mungkin qasidah kisah sang Rasul, sambutan Pak Wali, langsung ceramah, mubaliknya insya Allah Maulana Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan, insya Allah. Tanggal 27 Mei 2014, start di Polresta, finish Balai Kota Surakarta, semuanya gowo oncor. Ustadz Radio Oncor pripun, menghubungi Radio Al Hidayah, jenengan kelompoknya berapa Ustadz? Saya 100 orang, jaluk oncor. Sudah ada kemarin yang sedekah pring, wesenten, yang sedekah minyak pet, bonenten. Ustadz saya gowo 100 orang, orang di oncor. Lah, kula pesen oncor, silahkan, kau sing remuk ben Mas Agus. Ya guys ya, ada jenengan pekewoh yang bawa oncor di ini bawa oncor, terus bawa sepanduk tulisan-tulisan, yang penting tulisannya tidak menghujat, Mio maulid itu oke, loh terus nopo, Yamaha yasinan maulid haul wes ngapi-api, sogun solawat orang itu untuk menumplak, loh katan, sengapi-api ini ku termasuk api loh ya, termasuk api sing penting aja menghujat sana, aja menghujat sini. Jangan ada tulisan menghujat kepada kelompok yang lain. Nanti saya copot, saya larang. Ya, 27 Mei tahun 2014.